محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما بعد. أيها الأخوة أعزكم الله، kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Karena apa? Mencurahkan kemampuan mencapai yang dicintai Allah, jihad termasuk dicintai Allah. Tegaknya Islam dengan membunuh orang kafir termasuk dicintai oleh Allah. Mati syahid termasuk dicintai oleh Allah. Jadi itu maksudnya jihad. Ya, jihad itu mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai yang dicintai Allah. Mengeluarkan harta supaya tegaknya Islam termasuk dicintai oleh Allah. Dan menolak semua yang dibenci oleh Allah. Definisi ini mencakup setiap macam jihad yang dilaksanakan oleh seorang muslim, yaitu meliputi ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kesungguhan mengajak atau mendakwakan orang lain untuk melaksanakan ketaatan yang dekat maupun jauh, muslim ataupun orang kafir, dan bersungguh-sungguh memerangi orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan selain itu. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Jihad Fi Sabilillah Haqiqatuhu wa Ghayatuhu oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Qadiri. Jihad tidak dikatakan jihad yang sebenarnya melainkan apabila jihad ditujukan untuk mencari wajah Allah, menegakkan kalimatnya, mengibarkan panji kebenaran, menyingkirkan kebatilan, dan menyerahkan segenap jiwa raga untuk mencari keridhaan Allah. Akan tapi bila seseorang berjihad untuk mencari dunia, maka tidak dikatakan jihad yang sebenarnya. Jadi tujuan dari jihad apa? Supaya tegaknya kalimat Allah. Nanti saya akan jelaskan di halaman 4 nanti ada penjelasannya. Barang siapa yang berperang untuk mendapatkan kedudukan, memperoleh harta rampasan, menunjukkan keberanian, mencari ketenaran atau kehebatan, maka ia tidak akan mendapatkan ganjaran dan tidak akan mendapatkan pahala. Jadi kalau dia berperangnya tujuannya untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta rampasan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, dan yang lainnya, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Dan bukan fisabilillah. Jihad, ikhwan fiddin, a'azakumullah, ini termasuk seutama-utama amal. Jihad adalah amal yang paling utama. Dasarnya apa? Dasarnya ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ayatnya banyak dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk berjihad. Begitu juga hadis. Nabi bersabda, Abdullah bin Mas'ud berkata, Sa'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Antum perhatikan di sini, di hadis ini. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Mas'ud. Amal apa yang paling utama? Amal yang paling utama yang pertama, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Jadi sholat ini merupakan seutama-utama amal. Dari seluruh amal yang paling baik sholat. Tentunya kalau kita katakan sholat bukan berarti menafikan tauhid. Jelas seluruh amal yang paling utama mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tapi dalam hadis ini Nabi sebutkan tentang sholat. Di hadis lain disebutkan tentang tauhid. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Kata Nabi, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Amal yang paling baik adalah salat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Maka salat harus dikerjakan pada waktunya, dan salat ini bukan hanya pada waktunya saja. Yang harus diperhatikan dalam masalah salat 4. Dalam masalah salat yang harus diperhatikan 4. Yang pertama tentang waktunya. di awal waktu. Yang kedua, harus dikerjakan sesuai, wajib dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi. Sebab Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melakukan salat. Yang ketiga, salat wajib khusyuk. Harus khusyuk dan tuma'nina. Sebab salat bisa diterima oleh Allah kalau dia khusyuk dan tuma'nina. Kalau enggak tuma'nina, enggak diterima oleh Allah. Kalau tidak tuma'nina, enggak diterima oleh Allah. Seperti sahabat datang ke Masjid Nabawi salat. Selesai salat datang kepada Nabi salam, Nabi jawab, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat kamu belum salat. Salat lagi. Selesai salat datang kepada Nabi, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat kamu belum salat. Sampai 3 kali. Karena apa? Tidak tuma'nina. Sahabat tidak tuma'nina, kata Nabi, kamu enggak salat. Maka ini khusyuk dan tuma'nina. Yang ketiga, yang keempat, bagi laki-laki wajib dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Ya, perhatikan. Salat yang pertama, masalah salat ini diperhatikan waktunya. Salat pada waktunya. Dan Allah sudah tentukan waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sudah ditentukan waktunya. Ya, subuh sampai matahari menjelang matahari terbit. Zuhur sampai menjelang waktu asar. Asar sebelum matahari terbenam. Maghrib sampai menjelang isya. Isya sampai jam 12 malam. Harus sampai tengah malam. Bukan sampai menjelang subuh. Kata Nabi, "Ila nisfil lailil awsat." Waktunya isya sampai pertengahan malam. Bukan sampai subuh. Ini pendapat yang kuat. Jadi waktunya perhatikan. Yang kedua, yaitu harus sesuai dengan contoh Nabi salat ini. Bab Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Makanya harus belajar, dan antum harus belajar tentang kaifiat dan tata cara salat. Dan buku yang terbaik untuk dibaca sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani, itu yang terbaik. Sifat salat Nabi, itu yang terbaik. Baca buku sifat salat Nabi. Syekh Albani. Itu paling bagus. Dan sekarang sudah terbit bukunya yang 3 jilid, Aslu Sifat Salat Nabi. 3 jilid. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu Aslu Sifat Salat Nabi, 3 jilid. Itu dibawakan lebih lengkap lagi asal dari sifat salat itu. Perhatikan banyak ya buku-buku tentang sifat salat Nabi. Antum beli yang sifat salat Nabi yang Syekh Albani. Orang Syiah juga ada mengeluarkan sifat salat bersama Nabi. Judulnya salat bersama Nabi, orang Syiah yang terbitkan Mizan Bandung. Di Indonesia Mizan. Mizan ini penerbit Syiah, bukunya masuk ke Malaysia. Penerbit Mizan itu semua bukunya Syiah. Hati-hati antum. Mizan Bandung. Jadi Mizan itu buku-buku Syiah. Mereka terbitkan buku apa? Salat bersama Nabi. Tebalnya sama. Isinya menyimpang, bid'ah semua isinya. Makanya pelajari tentang sifat salat Nabi dari bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang ketiga, tentang salat yang harus kita perhatikan tentang khusyuk dan tuma'ninahnya. Khusyuk dan tuma'ninah. Yang keempat, yaitu bagi laki-laki diperintahkan untuk salat berjamaah. Sebab Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Maksudnya salatlah kalian dengan berjamaah. Jadi kaum muslimin, yang laki-laki diperintahkan untuk salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Ini tentang salat diperhatikan 4 ini. Dan ini sebaik-baik amal. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Mas'ud, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah amal yang paling baik?" Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ini juga perhatikan, berbakti pada orang tua ini seutama-utama amal. Dan kita selalu mengajarkan, saya mengajarkan kepada murid-murid itu tentang wajibnya berbakti pada orang tua. Wajib untuk birrul walidain. Dan ajaran salaf ini, mana salaf mengajarkan anak untuk berbakti pada orang tua. Tidak pernah kita mengajarkan anak durhaka, tidak pernah. Kita memerintahkan kepada seluruh yang ngaji, karena yang ngaji di tempat kita ini umumnya muda-muda semuanya. Dan saya ingatkan tentang wajibnya berbakti. Apakah dia masih remaja, dia pemuda, dia sudah menikah, dia sudah punya anak, dia sudah punya cucu. Selama orang tuanya masih ada, wajib dia berbakti pada orang tua. Wajib. Dan anak itu akan mendapatkan kebahagiaan dan ganjaran yang besar kalau dia berbakti pada orang tua. yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua Allah dalam Al-Qur'an, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua dan berkata kepada orang tua dengan kalimat yang lembut, qaulan karima, perkataan yang mulia, tidak boleh perkataan yang kasar, qaulan karima, berkata ah saja tidak boleh. Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kamu berkata ah, uff, atau mukul, atau banting kaki, disuruh orang tua banting kaki seperti ini. Atau marah-marah, tidak boleh. Wala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā. Jangan juga menyentak-nyentak. Apakah tangan atau membanting pintu atau menyentakkan kaki, tidak boleh. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Jadi seorang anak dia wajib berbakti kepada orang tua, menolong orang tua, membantu orang tua, silaturahmi kepada orang tua, karena dengan silaturahmi kepada orang tua itu akan memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak akan bahagia hidupnya, tidak akan berkah hidupnya. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan berkah hidupnya. Dan Nabi mengancam anak yang durhaka tidak masuk sorga. Kata Nabi ada tiga golongan yang tidak masuk sorga. Yang pertama kata Nabi, al-aqd liwalidayhi, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, pecandu khamr. Yang ketiga, yaitu orang yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Ini tiga golongan yang tidak masuk sorga kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya biar walidain ini kesempatan. Kalau orang tua antum masih hidup, kesempatan berbuat baik. Ziarah, apakah sepekan sekali atau dua pekan sekali atau sebulan sekali, orang tua masih ada, datangi. Hatta tempatnya jauh, datangi orang tua itu. Telepon, kirimkan surat, kirimkan uang, kirimkan hadiah untuk orang tua. Dan jangan berhitung dengan orang tua. Seandainya kita punya gaji, ini umpamanya 10 juta rupiah. Ya. Di sini berapa? 5.000 ringgit umpamanya. Ya. Kita berikan semuanya kepada orang tua, itu belum bisa membalas kebaikan orang tua. Setiap bulan kita dapat gaji, ya, 5.000 ringgit atau 10 juta rupiah, kita berikan semua kepada orang tua, belum membalas kebaikan orang tua. Makanya ketika ada seorang yang tawaf di Ka'bah menggendong ibunya, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Ibnu Umar, saya ini tawaf dan yang lainnya sa'i menggendong ibu saya, apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua?" Belum. Belum. Jadi orang tua itu melahirkan, mendidik kita, sejak kecil merawat, belum bisa dibalas. Gak bisa dibalas dengan kebaikan kita. Maka terus kita berbuat baik. Dan terus mendoakan. Makanya ini ingat, orang tua, perhatikan. Kalau kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, dan kita sebagai seorang muslim, wajib berbakti kepada orang tua. Dan tidak akan rugi kita. Kita akan bahagia. Orang tua terus kita bawa. Jangan kita sibuk dengan istri, dengan anak, ditinggalkan orang tua. Memberikan nafkah kepada istri wajib. Memberikan nafkah kepada orang tua juga wajib. Kalau orang tua kita miskin, orang tua kita gak mampu, wajib kita berikan. Ini banyak anak-anak yang tidak perhatian kepada orang tua. Kata Nabi, ada tiga golongan yang orang, Nabi menyebutkan ketika Nabi naik mimbar, Nabi berkata amin, amin, amin. Ya Rasulullah, atas apa engkau aminkan? Nabi sebutkan, yang pertama adalah orang yang masuk bulan Ramadan, tapi dia keluar dalam keadaan dosanya tidak diampuni. Yang kedua, yaitu ada anak yang orang tuanya masih hidup, dia tidak berbakti, yang dengan itu dia masuk neraka, tidak masuk sorga. Yang ketiga, orang yang disebutkan namaku tapi tidak selawat kepadaku, maka ini orang celaka. Disebutkan nama Nabi tapi tidak selawat, ini orang celaka. Mengandung perhatikan, orang tua masih hidup, kesempatan kita berbakti. Dan ini termasuk jihad. Berbakti pada orang tua termasuk jihad. Pernah ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Saya ingin berjihad ya Rasulullah. Kemudian orang tua saya melarang. Dan orang tua saya nangis. Apa kata Rasulullah? Irji' fabirrahuma fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Kata Nabi, kamu kembali. Kamu berbakti pada orang tua kamu. Jihad, berbuat baik pada orang tua kamu. Dan kamu bikin orang tua kamu tertawa sebagaimana kau bikin orang tua kamu menangis. Jihad. Berbakti kepada orang tua termasuk jihad. Makanya harus kita perhatikan orang tua ini, ini yang mengurus kita, mendidik kita, membiayai hidup kita dan segala macam. Kalau seandainya orang tua ada kekurangan, kekeliruan, apakah dia berbuat maksiat atau dia berbuat bid'ah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Tapi kita kewajibannya tetap berbuat baik kepada orang tua. Jangan kita melalaikan kewajiban ini. Terus berbuat baik. Ada rezeki, berikan. Pertama kali kalau kita dapat rezeki, dapat untung, ya, dapat gaji orang tua, kita ingat pertama kali. Orang tua. Tapi tidak melalaikan kewajiban kepada istri dan anak. Dan seorang istri juga tidak boleh melarang suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Tidak boleh. Istri yang baik adalah istri yang mendukung, yang menganjurkan suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ini istri yang baik. Karena jalannya seorang anak laki-laki kesat dengan berbakti kepada orang tua. Adapun istri dengan bakti dan taat kepada suami. Taat kepada suami ini jalan seorang istri untuk mencapai sorga. Wajib taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Jadi ini anjuran dalam Islam luar biasa tentang berbakti kepada orang tua. Jadi maka yang kedua, Nabi sebutkan amal yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Yang ketiga, jihad. Dan jihad ini termasuk amal yang paling utama. Kata Nabi dalam satu hadis, ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salatu wa zirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Kata Nabi, pokoknya urusan, prinsip urusan ini Islam. Semua kembalikan persoalan hidup ini kepada Islam. Ada dalam Islam semuanya. Masalah apa saja ada dalam Islam. Tiangnya agama adalah salat. Dan puncaknya agama adalah jihad. Hadis ini sahih, riwayat Tirmidzi. Jadi jihad itu puncak agama. Tapi ingat, meskipun disebutkan jihad ini keutamaannya banyak dan puncaknya agama, tapi jihad bukan rukun Islam. Perhatikan. Sebab pernah ada orang bertanya kepada Ibnu Umar, setelah dibawakan tentang rukun Islam yang lima, rukun Islam yang lima, ditanya, jihad bagaimana? Iya, aku mendengar dari Nabi demikian. Jihad tidak masuk ke rukun Islam. Jihad utama, tapi enggak masuk ke rukun Islam. Maksudnya untuk menjelaskan bahwa rukun Islam ini yang paling penting yang harus kita kerjakan dulu. Yang fardu ain ataupun jihad fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Selanjutnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa saja yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad fi sabilillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sungguhnya seutama-utama amal sesudah salat adalah jihad fi sabilillah. Kemudian ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada seorang yang berperang karena mengharap ghanimah, harta rampasan perang. Ada yang berperang supaya disebut namanya, dan yang lain berperang supaya dapat dilihat kedudukannya. Siapakah yang dimaksud berperang jalan Allah? Rasulullah bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jalla. Nabi bersabda, barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah tinggi, maka ia fisabilillah di jalan Allah. Ini riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ini yang pertama tentang masalah jihad, tentang definisi jihad menurut syariat Islam. Sekarang kita masuk yang kedua, yang B, yaitu hukum jihad. Tentang hukum jihad. Hukum jihad adalah fardu dengan dasar firman Allah. Al-Qahir, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itulah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Di sini kalimat kutiba artinya apa? Furidho, diwajibkan. Jadi diwajibkan perang. Pada asalnya belum diwajibkan perang. Perang ini diwajibkannya kapan? Kapan? Kapan diwajibkan? Setelah Nabi di Madinah. Waktu di Mekah belum ada kewajiban jihad. Sahabat dibunuh, sahabat disiksa, Nabi diusir, sahabat diusir dan yang lainnya. Belum ada kewajiban jihad. Yang ada apa di situ? Sabar. Karena kondisi-kondisi lemah. Dan umat Islam yang ada sekarang ini di dunia Islam, kondisinya kuat atau lemah? Lemah. Jadi jangan teriak jihad. Kondisi kita kondisi lemah. Jihad tetap ada. Dan wajib dilaksanakan. Dan seorang muslim harus punya niat untuk berjihad. Kalau tidak terbetik dalam hatinya untuk berjihad, maka dia mati. Mati munafik, kata Nabi. Ada hadisnya di sini. Tetap niat jihad ada. Cuma kondisi kita kondisi lemah. Yang ada apa? Sabar. Sahabat sudah mengatakan, Rasulullah, kita dibunuh, kita disiksa. Apakah kita enggak membalas? Sabar, kata Nabi. Waktu di Mekah sabar. Dan Nabi sabar di Mekah 13 tahun. Tambah lagi di Madinah 2 tahun, 15 tahun. Bahkan sampai 16 tahun baru ada perang, baru ada perintah jihad. 16 tahun. Nabi dakwah berapa tahun? 23 tahun. Berarti 16 tahun sabar, 7 tahun perang. 16 tahun sabar. Nah, kita juga demikian. Bukan diumbar tentang masalah jihad, jihad, jihad. Kita dudukkan persoalannya menurut syariat Islam ini. Bahwa kita tetap berjihad. Wajib untuk berjihad. Tapi menurut ketentuan syariat Islam. Bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan perasaan. Maka di sini disebutkan jihad. Ayat ini merupakan penetapan kewajiban jihad dari Allah Azza wa Jalla bagi kaum muslimin agar mereka menghentikan kejahatan musuh dari wilayah Islam. Rasulullah SAW bersabda pada waktu Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, setelah pembebasan kota Mekah, tetapi yang adalah jihad dan niat yang baik. Bila kalian diminta untuk maju perang, maka majulah. Ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi setelah Fathu Mekah itu enggak ada lagi hijrah. Karena apa? Mekah sudah menjadi kota Islam. Setelah dibebaskan kota Mekah menjadi negeri Islam, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada awal Islam wajib, semua wajib untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah, thayyibatu thayyibah, Madinah Nabawiyah thayyibatu thayyibah adalah negeri yang baik, tempatnya hijrah. Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Tapi setelah Fathu Mekah, dia menjadi kota Islam. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap berlaku sampai hari kiamat. Saya ulangi. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap berlaku sampai hari kiamat. Jadi Nabi menyebutkan, La tanqati'u taubatu. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a taubah. Wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kata Nabi, hijrah tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka enggak ada lagi taubat. Maka jihad pada saat itu sudah tidak ada lagi. Jadi jihad tetap berlaku. Dan nanti kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi di akhir zaman. Bersama Imam Mahdi dan juga bersama Isa bin Maryam. Melawan orang-orang Yahudi. Jadi jihad tetap ada dan hijrah pun tetap ada. Sampai matahari terbit dari barat. Selanjutnya, hukum jihad adalah fardu kifayah. dengan dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta penjelasan para ulama Ahlussunnah. Dari Al-Quran, ya, di surah An-Nisa, At-Taubah, Al-Muzammil, dan berapa hadis Nabi yang sahih. Empat imam mazhab dan lainnya telah sepakat bahwa jihad fisabilillah hukumnya fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, ini perhatikan, yang dimaksud dengan fardu kifayah, apa fardu kifayah? Di sini saya sebutkan. Yang dikatakan fardu kifayah, apabila sebagian kaum muslimin melaksanakan jihad, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Itu namanya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melaksanakannya, maka berdosa semuanya. Jadi fardu kifayah. Jadi jihad ini fardu kifayah. Makanya Nabi mengirim pasukan-pasukan melawan orang kafir. Sebagian sahabat tetap di Madinah. Yang lain berangkat. Ini memang fardu kifayah. Kalau fardu ain, semuanya berangkat. Jadi jihad itu fardu kifayah. Nanti ada jihad menjadi fardu ain. Dalam kondisi, antum lihat di sini. Para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi fardu ain pada tiga kondisi. Pertama, apabila pasukan kaum muslimin dan kafirin, orang-orang kafir bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seorang mundur atau berbalik. Yang kedua, apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar. Wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh dalam rangka memerangi tanah air, kecuali wanita dan anak-anak. Yang ketiga, apabila imam meminta satu kaum untuk atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Dalilnya surah At-Taubah ayat 38-39. Jadi ini tiga kondisi yang menjadi fardu ain. Apabila pasukan kaum muslimin dengan kafirin bertemu di medan perang, maka ini fardu ain, tidak boleh dia mundur dan tidak boleh dia berbalik. Yang kedua, apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman, negeri muslim aman diserang oleh orang-orang kafir, maka penduduk negeri itu fardu ain. Dan negeri yang sekitarnya yang dekat itu fardu ain bagi dia untuk membantu. Yang ketiga, apabila imam meminta, ulil amri minta beberapa orang untuk berangkat jihad, maka jadi fardu ain. Kemudian selanjutnya tentang jihad, kewajiban jihad saya enggak perlu baca, ini jelas untuk orang muslim yang sudah balik, karena anak-anak enggak ada kewajiban jihad dan wanita juga enggak ada kewajiban jihad. Wanita tidak wajib jihad. Jihadnya wanita melaksanakan haji dan umrah. Jihadnya wanita apa? Melaksanakan haji dan umrah. Maka antum perhatikan itu, bawa istri antum untuk haji dan umrah. Antum berangkat haji dan umrah, istri antum juga berangkat. Karena ini kewajiban. Rukun Islam yang kelima, wajib. Dan harus segera, kewajibannya harus segera, kata Nabi. Haji ini kewajibannya bukan ditunda, segera. Kata Nabi, man arada al-hajja falyu'ajjil fa innahu la yadri ma ya'ridu lahu. Barang siapa yang ingin haji, segera, jangan ditunda karena dia tidak tahu yang menghalangi dia. Segera. Ada uang, segera. Dan haji ini hukumnya wajib. Jangan ditunda. Punya mobil tidak wajib. Ya. Punya tanah, punya kebun, punya kendaraan tidak wajib. Haji wajib. Apalagi antum ya di Malaysia ini. Punya kereta. Kereta. Sudah bisa haji berkali-kali punya kereta. Wajib itu. Dijual keretanya untuk berangkat haji. Kemudian selanjutnya keutamaan jihad. Keutamaan jihad. Ini banyak keutamanya. Saya tidak perlu bacakan keutamaan jihad ini. Ya, ada 13 keutamaan jihad ini. Ya, tinggal antum baca aja, keutamanya sangat besar jihad ini. Keutamaan jihad ini sangat besar. Dan di poin yang ke-13 dari keutamaan jihad, ini penting. Ya, keutamaan jihad. keutamaan jihad. Yang ke-13, saya kasih bot, ya, saya kasih huruf tebal. Yang ke-13, orang yang mati syahid diampunkan seluruh dosanya kecuali hutang. Sebab banyak orang-orang yang teriak-teriak jihad, utangnya banyak. Ya, utang kesana kemari tidak dibayar. Ini wajib untuk membayar hutang. Kata Nabi, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutangnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi utang harus dibayar. Gak bisa orang mengatakan, ya kan kita teman, kan kita kawan. Ya bebas karenanya, gak bisa. Harus bayar, hutang itu harus bayar. Gak bisa ditunda. Dan Nabi tidak mau menyolatkan seorang sahabat yang masih ada hutang 2 dinar. Ada mayat, jenazah, dibawa kepada Nabi. Kemudian Nabi tanya, pertama kali Nabi tanya, apakah orang ini ada hutangnya? Ada, kata sahabat, 2 dinar. Aku tidak mau sholatkan. Nabi tidak mau sholatkan. Kamu sholatkan. Sampai ada sahabat Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, saya yang tanggung. Saya yang tanggung. Betul kamu tanggung? Betul ya Rasulullah. Sekarang kamu bayarkan? Iya. Baru Nabi sholatkan. Dia menunjukkan masalah hutang ini masalah besar. Dan Nabi juga bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Jiwa atau ruh seorang mukmin tergantung, enggak diterima di sisi Allah sampai dibayarkan hutangnya. Ruhnya seorang mukmin tergantung sampai dibayarkan hutangnya. Jadi antum perhatikan, masalah hutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Jadi jangan meremehkan masalah hutang. Hutang piutang boleh dalam Islam, tapi harus dibayar sesuai dengan janji. Dan ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an tentang apa? Tentang hutang. Ayat yang pernah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah tentang masalah utang piutang. Jadi ini harus perhatikan. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang utang piutang. Makanya ini harus diperhatikan. Setiap muslim dan muslimah usahakan. Kalau dia berutang, segera bayar. Bukan tidak boleh berutang. Jangan salah paham. Utang piutang boleh. Nabi sendiri pernah berutang pada sahabat. Sahabat pernah berutang. Tapi bayar. Dicatat. 1 bulan atau 2 bulan. Tanggal berapa janjinya, bayarkan. Jadi catat. Itu ketentuan syariat Islam. Demikian. Jadi ini harus diperhatikan bahwa seorang muslim betul-betul harus memperhatikan masalah ini. Karena banyak orang yang tidak perhatian masalah ini. Tidak ada perhatian masalah ini. Karena mengambil barang orang, utang, dianggap satu hal yang biasa. Dan orang-orang Yahudi menawarkan barang-barang dengan kredit. Ya, dengan utang. Dalam Islam, kalau kita mampu kita beli, kalau tidak usah, enggak usah. Kita dianjurkan oleh Rasulullah hidup dengan apa? Dengan zuhud dan qanaah. Rasulullah menganjurkan kita hidup dengan apa? Zuhud dan qanaah. Kita mampu beli, kita beli, tidak kita sabar. Itu Islam mengajarkan demikian. Bukan mengambil semuanya dengan hutang. Dengan hutang nanti akhirnya apa? Kita meninggal, yang jadi beban istri, anak. Jadi beban. Jadi harus perhatikan masalah itu. Kecuali kalau memang kita punya keperluan yang betul-betul keperluan kita mendesak. Kita harus berhutang. Kita berhutang, gak apa-apa. Tapi kita ingatkan keluarga kita harus segera bayar. Kalau kita meninggal dunia. Itu kalau ada keperluan-keperluan yang mendesak. Selanjutnya. Yang keempat. Ya, tujuan disyariatkannya jihad. Tujuan disyariatkannya jihad. Jadi jihad ini untuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Jihad memerangi musuh Islam tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi. Bukan sekedar membunuh mereka. Perhatikan. Bukan sekedar membunuh mereka. Allah Al-Aziz berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya untuk Allah saja. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ibnu Jarir rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah berkata, perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah. Tidak adalah penyembahan kepada berhala, kemusyrikan dan ilah-ilah yang lain. Sehingga ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Jadi tujuan dari jihad apa? Supaya tegak kalimat Allah. Supaya tidak ada lagi kesyirikan. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah. Fitnah ini apa di sini maksudnya? Syirik dan kufur. Perangilah orang kafir sampai tidak ada lagi kesyirikan. Tidak ada fitnah. Nah, sebagian orang memahami jihad ini dengan apa? Yang penting orang kafir terbunuh. Makanya apa? Caranya mereka dengan apa? Dengan membuat bom dilemparkan kepada orang kafir. Dilemparkan tempat-tempat yang aman. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Gara-gara mereka Islam dituduh dengan teroris. Gara-gara mereka. Karena apa? Su'ul faham. Su'ul faham. Jeleknya pemahaman mereka. Mereka mengikuti pemahaman khawarij. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Saya ambil contoh. Ya, contoh ya. Hadis Nabi yang sahih dari Bukhari Muslim. Nabi menyebutkan serendah-rendah iman menyingkirkan gangguan dari jalan. Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'an al-tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Kata Nabi, iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu bagian daripada iman. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini disebutkan, menyingkirkan gangguan. Menyingkirkan batu, duri, pecahan, beling, gelas atau kaca. Disingkirkan dari jalan. Supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Ini termasuk iman. Kalau gangguan kita suruh singkirkan dari jalan termasuk iman, enggak mungkin Islam menyuruh untuk melemparkan bom, merusak bangunan, membunuh orang-orang tidak berdosa. Tidak mungkin Islam mengajarkan seperti itu. Bahwa ini cara-cara khawarij yang mereka ikuti. Islam enggak pernah mengajarkan. Jadi emosi mereka, orang-orang kafir itu kan datang ke negeri Islam merusak. Mereka telanjang, mereka maksiat, betul. Tapi itu urusan siapa? Ulil amri yang tanggung jawab. Kita menyampaikan kepada ulil amri dengan cara yang baik, supaya ulil amri melarang mereka untuk datang ke negeri ini, karena mereka berbuat maksiat negeri ini. Oh, ulil amri, kita menyampaikan. Tapi kalau kita bertindak sebagai ulil amri, seperti sekarang, bertindak sebagai ulil amri. Tempat maksiat dirusak, orang kafir dibunuh. Bukan itu tujuan. Dan dianggap oleh mereka apa? Jihad. Kalau mereka mati, syahid kata mereka. Ini tidak benar. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi, tentang maksiat di tempat manapun ada. Hatta dari zaman sahabat pun ada maksiat. Tapi yang melerai maksiat itu siapa? Ulul amri. Bukan masing-masing bertindak. Akan rusak nanti. Tatanan masyarakat akan hancur. Kalau semua orang bertindak menurut sekehendaknya. Nah, seperti sekarang, tempat maksiat betul ada. Kita mengingkari dengan hati kita bahwa ini maksiat. Kita sampaikan kepada ulil amri. Ulil amri enggak bertindak, ya kita sabar. Dan menghindar, kalau perlu kita menghindar dari tempat itu. Mencari tempat yang lebih aman. Tapi kemudian bertindak, melemparkan bom dan segala macam, tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Atau membunuh orang kafir yang tidak berdosa. Maksudnya, tidak ikut perang maksud saya. Orang kafir yang tidak ikut perang, dibunuh enggak boleh dalam Islam. Jadi orang kafir yang dibunuh itu yang perang, yang di medan perang. Sebab di zaman Nabi ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani di Madinah. Nabi enggak bunuh. Mereka dilindungi oleh Rasulullah dengan syarat mereka harus membayar apa? Bayar jizyah, bayar upeti, bayar pajak. Nabi ketika meninggal dunia, baju besinya tergadai di mana? Tergadai di mana? Tergadai kepada orang Yahudi. Menunjukkan orang Yahudi ada di Madinah. Nabi ketika meninggal dunia, baju besinya tergadai dengan orang Yahudi. Nah, riwayat yang sahih. Jadi Nabi enggak bunuh. Bahkan Nabi pinjam uang. Boleh, mu'amalah dengan mereka. Saya kumisan boleh. Jadi ini adil, kita bersikap adil. Adapun yang memerangi kaum muslimin Yahudi atau orang-orang kafir melawan kaum muslimin, ya diperangi, mereka dibunuh di medan perang. Jadi ini perhatikan. Jadi tujuan dari perang itu jihad supaya apa? Tegak kalimat Islam. Supaya syirik ini musnah, kekufuran musnah, bukan sekedar membunuh orang kafir, bukan. Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tiada ilah yang berhak diberi dengan benar dengan hanya Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah yang wafat tahun 671 Hijriah, di dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa sebab qital, sebab perang adalah kekufuran. Karena mereka kufur dan memerangi kaum muslimin. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, maksud dan tujuan dari perang di jalan Allah bukanlah sekedar menumpahkan darah orang kafir, bukan mengambil harta mereka, akan tetapi tujuan perang dalam Islam agar agama Islam ini tegak karena Allah di atas seluruh agama, dan menghilangkan atau mengenyahkan semua bentuk kemusyrikan yang menghalangi tegaknya agama ini. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah, yaitu syirik. Apabila fitnah kemusyrikan itu sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak lagi pembunuhan dan perang. Ini dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Jadi jihad disyariatkan agar agama Allah tegak di muka bumi. Karena itu sebelum dimulai peperangan diperintahkan untuk berdakwah kepada orang kafir agar mereka masuk Islam. Anda perhatikan, dalam Islam ketika bertemu antara muslimin dengan kafirin di medan perang, pertama kali Nabi dakwahkan, hendaknya kalian masuk ke dalam Islam. Kalau kalian masuk ke dalam Islam, kalian akan aman. Pertama, tawarkan. Yang kedua, Nabi tawarkan apa? Kalau kalian tidak mau juga, kalian bayar jizyah, bayar pajak. Kalau kalian tetap kafir, tapi kalian tidak perang, tidak merangi kaum muslimin, kalian bayar pajak. Yang ketiga, kalau kalian tidak mau, kami perangi. Ditawarkan dulu. Sebaiknya bagi kalian masuk Islam. Islam itu baik buat kalian dunia dan akhirat. Kalau kalian mati dalam kekafiran, kalian akan masuk neraka. Jelaskan kepada mereka. Mereka tidak mau. Yang kedua, kalau kalian tetap dengan kekafiran, kalian gak usah perang. Kalian berada di negeri Islam, tapi syaratnya kalian harus bayar jizyah, pajak, upeti. Tidak mau juga, ya perang. Jadi dakwahkan dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung diperang, tidak langsung dibunuh, didakwahkan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, tentang tingkatan jihad. Tingkatan jihad ini dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim, ada empat tingkatan. Yang pertama, jihadun nafas. Ini jihadun nafas melawan hawa nafsu. Ini ada empat tingkatan. Jadi jihadun nafas itu tetap ada, melawan hawa nafsu. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi. Nabi bersabda, ketika Nabi menyebutkan tentang muslim, mu'min, mujahid, muhajir, Nabi menyebutkan wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, mujahid orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam rangka apa? Dalam taat kepada Allah. Wal muhajir man hajaral khataya wadzunub, kata Nabi. Muhajir yaitu orang yang meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi ini perhatikan. Jadi jihad dasarnya Ibnu Qayyim menyebutkan jihadun nafas karena dalil dari hadis Nabi yang sahih. Itu yang pertama. Ini sekarang kita bahas tentang tingkatan jihad ini. Ada jihadun nafas, yang kedua ada jihadu syaitan, yang ketiga ada jihadul kuffar wal munafiqin, yang keempat ada jihad arbabiz zulm wal bid'ah wal munkarat. Jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim, pelaku bid'ah dan kemungkaran. Ini ada empat bagian. Setiap bagian ada berapa tingkatan. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Ini penting untuk kita bahas. Jihadun nafas. Melawan hawa nafsu. Yang pertama, berjihad untuk mempelajari ilmu syar'i. Ini antum sekarang menuntut ilmu ini, termasuk jihad. Karena umumnya hawa nafsu ini, inginnya waktu libur, ingin main, ingin jalan, ingin santai, ingin segala macam. Tapi kita lawan, tetap harus menuntut ilmu. Ini butuh pengorbanan. Melawan hawa nafsu. Untuk bisa menuntut ilmu ini melawan pengorbanan. Syaitan menggoda kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Atau melakukan yang sia-sia. Untuk datang ke tempat ini, antum butuh pengorbanan. Antum memerlukan untuk pengorbanan melawan hawa nafsu supaya bisa datang ke tempat ini. Ini jihad. Menuntut ilmu termasuk jihad. Makanya kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika ada orang mengatakan, apakah jihad? Apakah menuntut ilmu termasuk jihad? Iya. Orang yang mengatakan bahwa jihad, bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, akalnya tidak waras. Orang yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, akalnya tidak waras. Jadi jihad, menuntut ilmu termasuk jihad. Makanya antum belajar dulu ini, menuntut ilmu. Makanya kita tanya kepada mereka yang teriak-teriak jihad, antum sudah menuntut ilmu belum? Jihad, jihad. Menuntut ilmu gak pernah. Kita gak pernah lihat duduk. Baca kitab hadis, baca kitab tafsir, baca kitab akidah, gak pernah kita lihat. Yang ada cuma baca koran, ya, kemudian baca majalah atau internet jihad. Atau dengarkan apa? Radionya BBC, CNN atau yang lain didengarkan. Itu yang dilakukan oleh mereka. Nuntut ilmu ini termasuk jihad. Membaca kitab-kitab para ulama itu termasuk jihad. Supaya kita paham tentang Islam, tentang agama yang benar, yang hak ini, manhaj yang benar. Ini yang pertama. Bab orang yang tidak mempelajari ilmu, kata Ibnu Qayyim, dia akan celaka dunia dan akhirat. Yang kedua, jihad untuk mengamalkan ilmu syar'i. Bab jihad ini, ilmu untuk diamalkan. Kemarin sudah saya sampaikan, ilmu ini bukan tujuan, tapi tujuannya untuk diapa? Untuk diamalkan. Tujuannya untuk diamalkan. Makanya kita harus berusaha untuk mengamalkan ilmu syar'i. Seperti tadi, tentang sholat, tentang berbuat baik pada orang tua, melakukan amal soleh, berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Ini amal soleh. Silaturahmi dan yang lainnya. Amal-amal soleh lakukan. Melakukan sedekah, zakat dan yang lainnya. Membantu orang-orang yang susah. Ini semua amal soleh lakukan. Yang ketiga, jihad untuk mendakwakan ilmu. Ini mendakwakan ilmu ini termasuk jihad. Karena tantangannya berat. Tantangannya berat. Kita berdakwah bukan antum berpikir bahwa orang yang dakwah itu enak. Tidak. Tantangan da'i-da'i yang mengajak, yang usat-usat yang mengajak kepada pemahaman yang hak, pemahaman salaf ini, tantangannya banyak. Ya, dicela orang, diejek, dicemooh, dibantah, dituduh, dan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang mengaku mengikuti salaf pun menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar. Belum lagi dari ahlul bid'ah sudah tuduhannya. Ya, kalau apalagi antum baca di internet, sebaiknya tidak dibaca sudah. Ya, sebaiknya tidak dibaca karena na'udzubillah bacaannya. Ya, nuduh dai-dai salaf. Itu macam-macam tuduhannya. Ya, tuduhan dituduh dengan dajjal, tuduhan dengan syaitan, tuduhan segala macam tuduhan. Ya, kita yang ada sabar. Yang ada sabar. Makanya dakwah ini untuk menyampaikan kebenaran kepada umat ini tantangannya berat. Dan perlu kepada apa? Perlu kepada keberanian. Yang pertama ilmu jelas, ilmu. Yang kedua perlu kepada keberanian. Kalau enggak berani, begitu tantang oleh orang dari ahlul bidah atau dari kalangan hizbiyin, sudah enggak mau dakwah lagi. Takut. Nanti dibunuh sama mereka. Dakwah ini perlu keberanian. Karena apa? Karena untuk menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Kebenaran harus sampai kepada mereka. Dan harus berani, syaja'ah. Dan kita mohon kepada Allah. Dan tidak boleh takut celaan orang yang mencela. Wala yakhafuna laumata la'im. Tidak takut celaan orang yang mencela. Dan harus jihar dakwah ini. Tegakkan dakwah ini. Salaf ini harus tegak. Karena ini hak. Ini benar. Jadi jangan takut. Jangan tersembunyi. Jelaskan. Fasda' bima tu'mar. Wa'arid an musyrikin. jelaskan dakwah ini dan berpaling dari orang yang berbuat syirik. Maka dakwah ini pengorbanannya berat, makanya wajib antum mendukung orang-orang yang mendakwakan Islam ini. Antum punya kemampuan dengan pikiran, dengan harta, dengan segala macam, bantu orang dakwah, jangan diam. Dakwah ini harus tegak, dan dengan tegaknya dakwah ini tegaknya Islam, dan antum dapat ganjaran. Makanya Rasulullah ketika berdakwah, harta yang paling bermanfaat bagi Rasulullah hartanya Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah, tidak ada harta yang bermanfaat kecuali hartanya Abu Bakar Siddiq. Padahal Khadijah bantu, sahabat yang lain bantu, Utsman bin Affan bantu. Tapi karena apa? Pada saat yang sulit, di saat itu Rasulullah memerlukan harta itu, dibantu oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi mesti ada yang dukung, gak mungkin dakwah jalan sendiri. Gak mungkin. Mesti ada orang-orang yang kaya membantu dakwah ini. Dan mesti ada juga ulil amri yang mendukung dakwah ini. Bab dakwah ini hak. Dakwah ini hak. Jadi antum perhatikan, dan antum dapat ganjaran. Antum gak bisa berdakwah, ceramah gak bisa, menyampaikan khutbah gak bisa, antum bantu dakwah. Antum bantu orang-orang menyampaikan ilmu ini, supaya dakwah ini berkembang. Jangan diam. Banyak orang-orang yang ngaji salah, diam aja. Padahal dai-dai itu jelas gak mau minta dia. Dia butuh, dia memerlukan bantuan, nah dibantu. Nah, antum harus bantu, gak perlu diminta. Bantu mereka, supaya dakwah ini tegak. Yang keempat, berjihad untuk sabar. Berjihad untuk sabar. Jadi sabar, kita dalam dakwah ini perlu kesabaran. Dalam nuntut ilmu, memerlukan kesabaran. Dalam mengamalkan ilmu, memerlukan kesabaran. Dalam mendakwahkan ilmu, memerlukan kesabaran. Makanya kita harus sabar. Terhadap gangguan dan celaan harus sabar. Ini yang pertama. Maka orang yang rabbani adalah orang yang mengetahui kebenaran, mengamalkan, mengajarkan. Oleh karena itu orang yang berilmu, mengamalkan, mengajarkan, maka ia disanjung di sisi para malaikat. Yang kedua, jihad syaitan. Jihad melawan syaitan. Jihad ini ada dua tingkatan. Berjihad membentengi diri dari serangan syubhat dan keraguan yang dapat merusak iman. Apa yang dimaksud dengan syubhat? Syubhat itu artinya pemahaman yang menyimpang, yang menyimpang dari shiratal mustaqim. Itu syubhat. Syubhat itu selalu menyambar pemahaman yang keluar dari pemahaman ahlu sunnah, pemahaman salaf. Itu namanya syubhat. Makanya kita hati-hati. Syubhat ini terus membuat kita ragu-ragu kepada manhaj yang hak. Kemudian juga kita jihad dari melawan syaitan ini, dari keinginan yang merusak, dari syahwat. Jadi kalau syubhat berkaitan dengan pemahaman, aliran, golongan, itu syubhat. Tapi kalau syahwat berkaitan dengan dunia, wanita, harta, jabatan, uang, itu syahwat. Itu godaan dari syaitan. Kadang-kadang orang menyimpang dari manhaj yang hak, karena apa? Tergoda oleh syahwat. Jadi ini harus kita lawan dengan keyakinan dan kesabaran. Kemudian yang ketiga, jihadul kuffar wal munafiqin. Jihad melawan orang kafir, munafikin. Ini tiga, empat. Empat tingkatan. Dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dan jiwa. Jadi melawan orang kafir dan munafik, itu dengan apa? Dengan hati, dengan lisan, kemudian dengan harta dan jiwa. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu, jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keras terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Tapi melawan, jihad melawan orang kafir dengan apa? Dengan perlu persiapan, nanti saya akan jelaskan persiapannya. Melawan orang munafik bukan membunuh. Munafik ini lebih jahat dari orang kafir. Karena apa? Dia menampakkan keislaman tapi benci kepada Islam. Ikut sholat bersama Nabi, ikut perang Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Nabi gak membunuh. Ketika ditanya, kenapa kau gak membunuh Rasulullah? Kalau aku bunuh orang munafik, nanti orang-orang kafir gak mau masuk Islam. Karena apa? Kalau masuk Islam nanti dibunuh oleh Nabi, buktinya Nabi membunuh sahabatnya. Nah, di sini ada maslahat dan mafsadah. Nabi melihat kepada maslahat dan mafsadah. Maka Anda perhatikan, Nabi tidak membunuh orang munafik, kenapa? Karena kalau dibunuh orang munafik, nanti orang-orang kafir tidak mau masuk Islam. Dianggap bahwa Nabi membunuh sahabatnya. Padahal munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Munafik bukan sahabat, sahabat munafik. Yang keempat, jihad kepada tokoh-tokoh kezaliman dan pelaku bid'ah dan kemungkaran. Ini jihadnya terbagi pada tingkatan, dengan tangan, kemudian dengan lisan dan dengan hati. Dengan dasar hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fadzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran dalam dia, merubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup dengan lisannya, kalau tidak sanggup dengan hatinya, dan itu selama-lama iman. Dan di sini jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim dan ahlul bid'ah ini pun melihat kepada maslahat dan mafsadah. Itu perhatikan ya. Jihad melawan mereka bukan berarti membunuh mereka, tidak. Mereka muslim, tapi bagaimana? Ya jelaskan kepada mereka tentang Islam ini, sampaikan kepada mereka. Atau kita menghajar mereka, tahzir kepada mereka, memperingatkan umat dari bahayanya orang ahlul bid'ah ini, tokoh ahlul bid'ah, atau menghajar, memisahkan diri, isolasi. Tidak berhubungan dengan mereka, tidak mengucapkan salam. Itu dilihat dari maslahat dan mafsadah. Setelah kita bertanya kepada para ulama. Kemudian tentang masalah jihad, Nabi bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu walam yuhaddits bi nafsahu mata ala syu'bati min nifaq. Barang siapa yang mati dan dia tidak berjihad dan tidak juga terbetik dalam benaknya untuk berperang, maka matinya termasuk satu cabang dari kemunafikan. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Jadi setiap kita harus ada niat untuk berjihad. Harus niat untuk berjihad. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir tentang jihad syar'i, ini memiliki persiapan yang syar'i. Antum lihat di halaman 11. Jihad syar'i memiliki persiapan yang syar'i, dan persiapan terbagi menjadi dua. Pertama, persiapan pembinaan keimanan sehingga umat dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah. Yang kedua, persiapan fisik, mempersiapkan jumlah pasukan dan perlengkapan untuk melawan musuh-musuh Allah. Jadi yang pertama itu harus disiapkan umat ini apa? Paham tentang masalah Islam ini. Tentunya apa? Dengan banyaknya kajian, banyaknya pembelajaran, banyaknya kuliah tentang Islam ini agar umat Islam paham tentang Islam. Baru setelah itu persiapan. Dan untuk persiapan ini yang wajib siapa? Yang wajib ulul amri. Untuk mempersiapkan fisik ini, kekuatan, senjata, itu kewajiban ulul amri. Selanjutnya, menghidupkan kewajiban jihad dengan segala ketentuan syariat adalah wajib dengan memenuhi syarat-syaratnya. Memberikan sifat kepada orang yang menghidupkan jihad yang wajib menurut ketentuan syariat dengan kata-kata terorisme adalah kesalahan yang besar, fitnah, tuduhan yang tidak benar, dan kesalahan yang fatal serta kebodohan yang sangat. Artinya kalau kita membahas tentang jihad kemudian dikatakan teroris, tidak benar yang mengatakan demikian. Jadi kita membahas secara ilmiah dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah. Selanjutnya, halaman 12. Adapun melakukan kekacauan, anarki, menteror orang, melemparkan bom, bunuh diri dengan bom mobil, menakut-nakuti orang yang aman atau orang yang dijaga keamanan oleh negara, membunuh anak-anak, wanita dan orang tua dengan nama jihad dari agama adalah tidak benar. Perbuatan ini menentang Allah Ar-Rafiq, menentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menentang kaum mukminin. Mereka telah keluar dari jalannya para ulama yang dalam pemahamannya yang sangat mendalam. Dan mereka keluar dari siratal mustaqim. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat melaksanakan jihad yang syar'i sesuai dengan pemahaman salafus saleh, agar agama tegak karena Allah di atas seluruh agama dan dapat mengenyahkan semua bentuk kesyirikan dan bid'ah yang menghalangi tegaknya agama ini. Oleh karena itu kewajiban kita sekarang, sebelum dikumandangkannya jihad oleh ulul amri, maka kita wajib menuntut ilmu syar'i, mengamalkan dan mendakwahkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berjihad melawan orang kafir dengan Al-Qur'an. Allah menyuruh Nabi Muhammad melawan orang kafir dengan apa? Dengan Quran. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dan jihad yang besar. Di sini antum bisa lihat dalam kitab-kitab tafsir, yang dimaksud wajahidhum bihi adalah kamu jihad dengannya dengan Quran. Artinya kita melawan orang kafir pertama kali dengan apa? Dengan Quran. Nabi melawan orang kafir pertama kali dengan apa? Dengan Quran. Menyampaikan kepada mereka tentang tauhid, tentang bahaya syirik, mengabarkan kepada mereka tentang surga dan neraka dengan Quran. Bukan langsung dengan pedang, tidak. Makanya dikatakan oleh Imam Nukayim bahwa jihad dengan ilmu dan keterangan itu harus didahulukan daripada jihad dengan tombak dan pedang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sallam. Kalau ada yang kurang jelas untuk mau tanyakan silakan. Bagaimana pandangan Ustaz tetap jamaah-jamaah yang mengangkat amir dan untuk dibaiat? Ya, ini jamaah-jamaah yang menyimpang dari manhaj salaf. Sebab kalau dibenarkan adanya jamaah yang dibaiat, akan berapa puluh jamaah yang ada? Ada berapa puluh amir? Ada berapa puluh pemimpin yang dibaiat? Sedangkan Nabi bersabda, apabila ada dua amir yang dibaiat, yang dibunuh salah satunya. Kalau ada dua amir yang dibaiat, dibunuh salah satunya. Makanya jamaah-jamaah yang ada ini musyawarah, yang mana yang dibunuh yang lebih dahulu? Ya karena banyak jamaah yang dibaiat, makanya mereka musyawarah siapa yang dibunuh lebih dahulu. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, "Idza buyi al-khalifatani faqtulu ahdahuma." Dan riwayat yang lain, "Faqtul akhira minhuma." Apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya atau bunuh yang paling akhir. Makanya musyawarah, yang mana yang paling akhir, dibunuh lu semuanya, suruh mereka musyawarah. Ya, jadi baiat yang ada itu baiat yang bid'ah, jamaah yang ada jamaah yang bid'ah yang menyimpang, dan baiatnya baiat bid'ah. Bagaimana kalau ada golongan yang tidak percaya tentang kesahihan hadis? Ya kita jelaskan, mungkin mereka belum faham, belum tahu. Kita sampaikan supaya mereka faham. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Sebagaimana Rasul, wa ma'al rasuli lal balagh. Tadi disebutkan oleh Ustaz tentang wajibnya kita berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Apakah golongan-golongan yang tidak mengikuti salaf, tidak mengetahui tentang hadis ini? Mereka tahu hadis ini, cuma mereka tidak paham. Tahu hadisnya, tidak paham. Seperti orang yang baca Al-Quran, khawarij baca Al-Quran, mereka enggak paham. Karena su'ul paham. Jeleknya pemahaman mereka. Dan mereka tidak bertanya kepada ahlinya. Apakah yang dimaksud dalam hadis tadi, wa in abdan habasyia, meskipun yang merintah kalian seorang budak habsyi? Ini ada banyak pendapat ulama. Kalimat wa in abdan habasyian, seandainya memilih yang memimpin kalian seorang budak habsyi. Kalimat in di sini, in, jika, pada hakikatnya khalifah itu harus dari Quraisy. Imam harus dari Quraisy. Syaratnya imam yang memimpin khalifah di dunia ini harus Quraisy. Nabi bersabda ala immatu min Quraisy, imam dari Quraisy. Nah, sekarang disebutkan abdan, ini tidak mesti berlaku. Syarat ini tidak mesti berlaku. Atau yang kedua, ada yang memahami dengan kata-kata untuk memimpin daerah-daerah saja. Untuk imam besarnya Quraisy, tapi untuk daerah boleh dari hamba Habsyi. Wallahu alam. Bagaimana dengan mendakwakan kepada manhaj salaf ini kepada orang awam? Ya, kita mengajak dengan cara yang baik kepada orang awam supaya mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah. Cuma jelaskan dengan ilmu dan dengan cara yang mudah yang bisa dipahami oleh mereka. Karena beda antara talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, dengan orang awam, beda pemahamannya. Makanya kita perlu menjelaskan dengan sabar pada mereka. Kalau kita diberikan penjelasan langsung paham, tapi mereka belum tentu. Seperti orang tua kita, umumnya. Orang tua kita, kita ingin mengajak kepada pemahaman salaf, kadang-kadang perlu waktu, memerlukan waktu itu 1 tahun, 2 tahun baru mereka paham. Makanya ini perlu kesabaran. Apakah mungkin boleh terjadi perpecahan walaupun telah berpijak pada mazhab salaf? Ini bisa terjadi. Bisa terjadi karena apa? Karena mungkin ada hawa yang masuk ke dalamnya. Ada hawa nafsu. Dia sudah ngikut mazhab salaf, kemudian dia menguasai hawa nafsu, ingin dunia, ingin uang, atau ingin jabatan. Nah, rusak nanti mazhab itu. Atau dia mengikuti mazhab salaf, tapi ada pemahaman yang jelek yang masuk syubhat di kepalanya dia, sehingga dia pecah dengan yang lain. Bisa terjadi. Karena syaitan tidak pernah berhenti untuk merusak anak Adam, menyesatkan anak Adam. Syaitan tidak pernah berhenti. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan semua manusia kecuali hamba engkau yang ikhlas, ya Allah. Tolong jelaskan ijma sahabat dalam ma'sum. Ini sudah saya jelaskan kemarin, pembahasannya tadi malam. Ya, tadi malam kita bahas. Dan hadisnya ada. Anda bisa lihat hadisnya. Bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga setiap lepas sholat? Yang bagus kita berdoa di dalam sholat. Ada seorang sahabat yang di akhir sholat sebelum salam dia berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, masukkan aku ke surga dan jauhkan aku dari api neraka. Nabi ketika mendengar itu, siapa sahabat yang membaca ini? Aku, ya Rasulullah. Haulaha nudandin, kata Nabi. Di sekitar itulah kita selalu memohon kepada Allah. Jadi Nabi dan sahabat menganjurkan kita untuk berdoa agar kita minta surga dan dijauhkan dari api neraka. Kapan? Setiap sholat sebelum salam, setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika, setelah kita baca tasyahud, baca salawat, kemudian kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami, kemudian kita baca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu baca sebelum salam. Jadi doa kapan dilakukan? Di dalam sholat, bukan di luar sholat. Bukan selepas sholat. Doa itu kapan? Di dalam sholat, bukan selepas sholat. Bukan sudah sholat. Di dalam sholat doa itu yang terbaik. Bolehkah kita menghukumi kafir orang yang berbuat syirik? Tidak boleh. Kita langsung mengatakan dia kafir, musyrik, tidak boleh sampai datangnya hujjah, tegaknya hujjah kepada dia dan paham hujjah itu. Apakah Uwais Al-Qarni termasuk sahabat? Tidak. Uwais termasuk tabi'in. Nabi bersabda, khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Yang Nabi mengatakan kepada sahabat, kalau kamu bertemu dengan Uwais, mintalah supaya dia memohon kepada Allah agar mengampuni dosa kamu. Khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Kenapa? Dia menjadi tabi'in yang terbaik karena dia berbuat baik pada ibunya. anak yang berbakti pada ibunya. Maka kata Nabi, kalau kamu bertemu dengan Uwais, mohonlah agar dia memintakan ampun kepada Allah untuk kamu. Khair tabi'in. Siapakah yang dapat melawan orang Yahudi? Antum lihat sepanjang sejarah yang bisa melawan Yahudi hanya sahabat. Sepanjang sejarah yang bisa mengalahkan Yahudi hanyalah para sahabat. Berarti yang bisa mengalahkan Yahudi lagi nanti siapa? Orang yang mengikuti mana sahabat. Nanti yang mengalahkan Yahudi siapa? Orang yang mengikuti mana sahabat. Sebab Nabi menyebutkan latuqatilannahum, sesungguhnya kalian akan menyerang mereka, membunuh mereka. Nabi bersabda kepada sahabat, tapi maksudnya untuk masa yang akan datang, untuk orang-orang yang mengikuti mana salaf. Nanti mereka akan bisa memerangi orang-orang Yahudi. Sebab kalau kita lihat orang-orang yang tidak mengikuti manhaj ini dari berbagai firqah, berbagai golongan, Anda bisa lihat. Ada yang bergabung dengan orang Syiah, ada yang bergabung dengan orang Yahudi, ada yang bergabung dengan yang lainnya. Enggak punya manhaj. Kalau salaf tidak bisa, ada wala wal bara. Ada loyalitas dan bara. Kita berlepas diri dari Syiah, berlepas diri daripada orang-orang Yahudi. Apakah yang dimaksud dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat? Apakah yang dimaksud kita semua ini umat Nabi Muhammad? Yang dimaksud pertama kali kuntum khaira ummah itu para sahabat. Dan kita akan menjadi sebaik-baik umat kalau kita mengikuti manhaj para sahabat. Kuntum khaira ummah, bukan semua umat dikatakan khaira ummah, berarti orang Syiah juga khaira ummah nanti. Khawarij khaira ummah. Karena umat Islam, berarti umat Islam yang tertentu yang khairu ummah, yang mengikuti manhaj sahabat. Sebab ketika ayat ini turun untuk siapa? Untuk sahabat. Khitab ayat ini untuk sahabat, kuntum kalian sebaik-baik umat. Mengapa dakwah salaf tidak tersusun dan terorganisasi, mempunyai pimpinan dan yang lainnya? Nanti akhirnya seperti jamaah yang lain nanti. Ada pimpinan, ada amir, ada baiat. Jadi kelompok yang baru nanti. Dan ini sudah terjadi di beberapa tempat. Ya karena semangatnya, atau karena dia dari awalnya dari firqoh-firqoh yang sesat masuk salaf, kemudian ingin jadi pemimpin. Akhirnya bikin jamaah. Nah, jamaah yang baru. Ya seperti awalnya Muhammad Surur Naif Zainul Abidin yang ada di London, di Birmingham. Awalnya tokoh ikhwan muslimin Muhammad Surur dari Syria, dia ikut pemahamannya Sayyid Qutb. Kemudian masuk ke Saudi, kemudian dia memang orangnya pintar, kemudian ngajar. Di antara yang terkena pengaruh di situ Salman Auda, Ait Al-Qarni dan yang lainnya. Kemudian setelah itu dia pindah ke Birmingham di London, bikin pemahaman sendiri. Ya orang-orang ulama mengisahkan dengan pemahaman sururia, tidak ikut manhaj salaf karena ingin jadi pemimpin. Orang-orang ikut intima kepada dia. Makanya berbahaya. Makanya orang-orang yang dari firqoh-firqoh yang sesat, ketika dia masuk ke salaf, dia tidak boleh mengajar atau berdakwah sampai dia belajar salaf yang benar. Merusaknya lebih bahaya. Merusaknya lebih banyak perusakannya dia. Sebab orang mengira, menyangka dia salaf, padahal hakikatnya dia jauh dari salaf. Jadi firqoh-firqoh yang sesat, yang masuk ke salaf, apakah dari ikhwan muslimin atau dari jamaah tabligh dan lain-lain, harus belajar lu tentang salaf ini, yang benar. Jadi jangan kemudian dia mengajar, mau ngajar dakwah seperti yang kita lihat sekarang ini. Ada seorang ustaz mengatakan bahwa orang Syiah lebih hebat daripada Ahlus Sunnah. Orang ini karena tidak paham. Ya. Syiah jelas orang yang mencela sahabat Nabi dan tentang prinsip akidah, prinsip manhaj sudah beda dengan Ahlus Sunnah orang-orang Syiah ini. Enggak bisa kemudian dikatakan dia lebih baik, tidak. Adapun dia mengatakan bahwa kita memerangi orang Yahudi, itu politik aja semuanya. Yang mendirikan agama Syiah siapa? Orang Yahudi, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi ini orang ini enggak paham. Sebab kita enggak akan bisa bertemu antara Ahlussunnah dengan Syiah selama-lamanya. Karena apa? Beda prinsipnya, sudah beda prinsipnya. Apakah boleh kita memboikot produk-produk Yahudi? Kalau begitu kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Muamalah dengan orang Yahudi menurut syariat Islam boleh atau tidak? Boleh, halal. Ketika orang mengatakan bahwa produk Yahudi kita boikot, kita ini siapa? Kecuali kalau ulil amri yang kemudian ketika orang-orang Denmark mencela Rasulullah, maka Timur Tengah mengadakan boikot. Manfaat. Miliaran dolar mereka rugi. Manfaat. Tapi ketika orang-orang tertentu mengatakan kita boikot, ya antum pakai, antum kerja, karena ini perusahaan Yahudi. Minumannya betul, gak minum. HP-nya Yahudi yang punya. Komputer. Dan segala macam. Jadi coba kita berpikir yang wajar antara maslahat dan mafsadah. Jangan sampai kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Jadi ini lihat maslahatnya. Kalau umpamanya ulama, ulil amri semuanya sepakat tidak boleh produk Yahudi masuk ke Indonesia atau Malaysia atau negeri Islam yang lainnya, baru kita ikut. Nah, itu manfaat, ada maslahatnya. Seperti Denmark, semua perusahaan Denmark tidak boleh masuk ke Timur Tengah karena ada orang yang mencela Rasulullah. Manfaat, maslahat. Rugi mereka sampai mereka minta maaf dan datang ke negeri-negeri Arab minta maaf mereka. Maslahat seperti itu. Apakah yang dilakukan oleh jamaah tabligh keluar 3 hari, 10 hari termasuk jihad? Tidak. Karena ini enggak ada dari Nabi. Ini khuruj yang seperti ini disebutkan oleh para ulama termasuk bid'ah. Dibahas oleh Syekh Hamud At-Tuwayjir dalam kitabnya Al-Qawlul Balik Fit Tahzir Min Jama'ati Tabliq. Dibahas juga oleh Syekh Salim dalam kitabnya Al-Jama'atul Islamiyah. Dan yang lainnya. Bahwa ini termasuk perbuatan bid'ah. Nabi enggak mencontohkan yang seperti itu.